Soalan pertama, boleh tak kita pinjam duit saing kita nak buat ngekoh atau nak buat gerbang? Boleh. Kenapa? Boleh pinjam. Sama macam kita pinjam nak pergi Mekah. Orang miskin, dia tak ada peti nak cari mana, 10 ribu nak pergi Mekah. Tapi sakit hati nak dengar orang balik Mekah nak cerita sama, cerita uta, bukit Uhud lah tu jadi panas sang. Nak, tak sabar nak pergi juga, dia pun butang harus pada syarat. Faham tak? Boleh. Ha, jadi begitu juga nak masuk gerbang, dia pinjam. Nah, dengan syarat kata ulama, jika kita memang ada peluang untuk membayar. Kalau memang yakin tak boleh nak bayar, tidak boleh kita pinjam. Soalan seterusnya, ustaz ceramah dalam Astro Tapih Kedah. Ha, jawabnya Astro ni dia nak minta TV-TV ni, sebenarnya dia nak kita masuk studio macam ustaz-ustaz dalam studio dalam TV tu. Tapi kita tak ada masa. Kalau mu nak, mu ikut aku kuliah, mu ambil museum. Ha, jadi tak terganggu lah kita. Ha, cuma dia ikut je lah, dia ambil. Nah, ha. Kemudian dia kata kalau hak kan mana dia nak potong, bersyarat. Jangan siapa kacang hukum syarat. Kalau nak potong, jangan siapa flagok tabuk ambil hukum halal haram. Nah, ha. Jadi setakat ni hanya baru boleh keluar iklan. Patut keluar bulan 7. Tapi dapat arahan daripada Putrajaya, jangan keluar, tak boleh keluar. Satu baru ni pula, kita akan benar keluar lepas pilihan raya pula. Tak, pilihan raya dengan kabar bulan 3, dia ngelas sekali. Jadi nak suruh sedap hati, waktu biar hilang tu. Kau pandang mong lah, TV mong. Dengan saat, yang kita naknya bulan 4 lagi, boleh kita TV tu. Raya gerbang jatuh hari Jumaat, warna kalau dok dang malak solat Jumaat, kih gerbang lembu dok sepak. Mana wajib, mana sunat. Yang ni meleh lembu dok mayang Jumaat. Baik. Jadi dalam pak semayang Jumaat, dia ada uzur-uzur yang disebut oleh ulama-ulama. Di antaranya kita bergular gitu. Bila kita bergular, patutnya ke sebelah masuk. Kayu api pulak basuh. Maka dok masuk melainkan lepas Jumaat kena kucar baru masuk. Dok kucar anguh orang nak makan gula hari ni bewah. Nah, maka dalam kitab-kitab mereka kata seorang boleh menunggu dak neh tidak solat Jumaat, tidak berdosa kerana takut membazir punuh jahanam lauk yang banyak. Nampak tak? Nah, jadi kalau dalam bab meleh lembu, semeleh tidak boleh ditangguhkan. Maknanya kena mayang Jumaat, sambung semelih selepas Jumaat. Nak? Ha. Jadi kalau sebab makanan boleh, sebab melih tak boleh, sebab dia boleh berhenti. Berhenti dulu kampang Jumaat. Kampang Jumaat pula melih. Nak? Ha. Jadi tak boleh semelih siapa tak mayang Jumaat. Tapi kalau sebab gula, boleh. Jikalau tidak disengajakan, tak masuk, kena jaga. Nak? Ha. Takut punah, tak jadi kenduri orang lagi. Nah? Ha, jadi bukan sebab semelih. Apakah seorang ibu pilih kasih dan perbuatan itu terang-terang di hadapan anak yang lain? Contoh pembahagian harta dan layanan. Maaf. Ha. Maaf dia pula dah tanya. Baik, dengar molek. Siapa yang ada lebih dari seorang anak, maka wajib diadilkan nafkah zahir. Tidak wajib pada kasih sayang. Sama dengan orang yang ada lebih dari seorang bini, dia ada dua bini, wajib adil nafkah zahir. Mana bini tua, bini tua beri rumah, bini muda ada rumah. Bini tua ada makan nasi, bini muda makan nasi. Bini tua wi pakaian, bini muda wi pakaian. Tapi kasih lebih ke bini muda hati, tak salah. Kerana kasih tak boleh buat sama. Siapa kata boleh buat sama? Menawar. Faham tak? Maka siapa yang kasih anak busu, tak ada masalah. Tapi beri makan sama-sama, beri pakaian sama-sama. Tak, kalau hak ni beri tanah, hak ni beri tanah, dia tak sama. Hak ni lebih 18 kaki tanah, ni kurang 16 kaki. Hak tu tak boleh nak buat sama. Jadi sama-sama beri sudah memadai. Bukan mesti sama. Nah, ada dua orang anak, orang ni wi kasut saya lapang, orang ni saya lapang juga. Gang, orang ni kaki saya 12. Macam gajah wi saya lapang betul kasut. Nah. Jadi bila kita tidak adil dalam pembahagian, maka menyebabkan iri hati anak-anak benci kepada orang tua dan akan ditanya di akhirat kenapa zalim kepada anak-anak. Hak nun saja muduk beri piti, hak ni budak layang sekarang. Faham? Ha tu. Sama macam orang nikah. Kita duk kata ke orang nikah ramai dak adil. Kita dak adil gak dengan anak-anak. Nak. Ha jangan duk tengok tak orang. Faham? Ha tengok tak kita atek. Jadi bab hati tak apa, kasih hak mana-mana. Pasal hati dia cenderung kiri kanan kiri kanan. Belah dua dak boleh. Faham? Ha. Bak kalau isteri, biasanya kalau orang nikah seorang lagi. Haji, kalau nikah seorang lagi. Nak, berapa ada lagi? Ada. Berapa umur? 42. 42. Kalau nikah seorang lagi hak umur 22, berasa-rasa sayang belah ni. Kau lolok tanya. Hak muda ada? Ah, tu tu. Tu di O. Ha. Ha, dah salah tak? Tak salah pasal hati tak. Tapi hak tua kena beri baju, hak ni kena beri baju juga dah. Jangan hak ni beli kasut hak 80, hak nung tua lipat Jepung. Nampak tak? Ha, tu tak boleh lah. Neh, hak ni kasut cak masing-masing. Hak ni makan berah, hak ni makan berah je tak. Jangan hak ni berah, hak ni putih kecil. Neh, ha. Tu tak. Jadi hati kasih mana ni memang orang kasih ke hak muda. Buat apa kasih ke hak muda? Ha, soal sekali lagi. Jawab boleh. Pasal masuk CD ni. Ha. Sebab dia muda. Biasalah tak orang lelaki gitulah. Neh. Ha. Jangan marah tanya deh. Siapa suruh duduk depan. Neh. Ha. Jadi orang lelaki gitulah. Bila dia mudanya sayang muda, sama macam orang beli kereta baru. Nak, mula-mula dia beli Proton Saga. Oh, lak hak mak. Nak. Lening dak dah. Boh luar. Hujan ayah kereta hujan. Ayah apa? Hujan ketika dah tutup jeruk air dalam dah dah ada. Mak apa? Baru beli tu. Wah. Nah, dah. Neh. Ha, kira kau orang lelaki itu kau. Neh, payah nak cari hok sama-sama kasih. Neh, kerana hati itu payah kita nak jaga. Kalau nak kata orang tina nak buat gana. Benda buluk pun ni. Kalau nak kata, kalau nak kak, oh nak kak, kalau nak ke orang tina nak buat gua ni, kak bawa ke dia, aku nak kamu. Orang itu payah kok, nak? Ha. Salah tak? Tak salah, dibenarkan syarat. Pergi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, saya mak nama, kerja bawa beruk naiknya kapur-kapur. Nak? Ha, jadi saya tengok awak 3 kali dah. Awak comel, saya nak buat bini. 7 ke tak? Kalau 7, saya hari ayah saya. Buat yo. Faham? Ha, mari buat kira molek. Eh? Okey, kalau 7 khabar. Ni nombor telefon saya. Assalamualaikum. Tak ada masalah. Betul tak? Ha, tu cara Islam. Nah, ni kokek pagi tak kena masuk dalam bolong air dulu. Pagi atas pula tu atas pula ni terjun dalam air terjun dulu. Nah, ha, puas dah orang pelepe baru nak bini. Neh? Ha, boleh kata tak ada masalah. Neh? Ha, payah apa kata? Saya bekas pesakit kanser, sekarang pakai alat sokongan yang terletak di perut. Bila saya mandi wajib, bagian alat itu tidak kena air. Adakah perlu saya tayamum? Jika perlu tayamum, bagaimana niatnya? Ha, dia sakit kanser, bekas sakit kanser lah. Berat sakit kanser ni, tapi dia baik dah. Bila dia baik pun, walaupun bekas sakit kanser, dia junub juga. Nah. Ha. Kalau tu tak sakit, kalau tu, faham tak? Ha. Tak apalah, lumrah, fitrah manusia, faham tak? Jadi bila ada bubuh benda perut, dia letak plaster. Maka plaster tu kita buka. Buka dan basuhkan. Kalau jenis plaster kain tak payah basuh ke atas. Kalau plaster jenis getah, buka, basuhkan. Basuh ni tak wajib jeru. Faham tak? Ha? Ambil kain basuh, celup, lalukan saja. Lepas lalu lap dengan kain kering. Sudah sah pada syarak. Ha. Tak boleh buka, buka cedera. Nampak tak? Maka kalau tak dia nak buka, tengok sakat tu saja hak dipegang untuk pegang barang tu. Maka kalau dia start dengan berwudu, maka tak payah fadha lagi. Nampak? Neh? Caranya bertayamum. Neh? Andi junuk, ratakan segala air yang tulis rata. dan tayamum ganti tempat yang tak sapa air sebab ada semin ke ada apa ke nak gitulah caranya ya yeah. Tayamum niat ke mana? Niat bertayamum saja. Nak saja aku bertayamum kerana Allah. Cuma setengah ulama fiqh kata saja aku bertayamum kerana ganti daripada tempat yang tidak kena air. Ni semua ni masalah ijtihadiah belaka. Lahir dalam hati kita nak bertayamum sudah dikira sah pada syarak. Soalan seterusnya. Duit gaji saya simpan dalam tabung haji. Zakat simpan di simpanan dikeluarkan oleh tabung haji. Saya tak perlu lagi keluar ke? Tak payah dah. Neh, bila tahlil keluar sekali sudah memadai. Duit yang sama di atas berkena dengan zakat gaji atau zakat pendapatan. Bulanan adakah wajib saya keluar rekangnya? Zakat dalam pendapatan ni sebenarnya neh tidak dikenakan. Tidak dikenakan oleh kerajaan, kita yang kena keluar. Kita yang kira. Jadi dia tak keluar. Kita kena keluar zakat kalau gaji kita tu besar. Tapi dalam mazhab Maliki, dalam mazhab jumhur ulama, tiga mazhab ni tak kena zakat pendapatan sebenarnya. Faham tak ke? Neh, mazhab Syafi'i tak ada zakat gaji. Mazhab Hanbali Hanafi tak ada, mazhab Maliki. Gaji kita tu sampai ke nisab maka kena keluar zakat pendapatan. Neh. Adapun tabung haji kita tak payah cara. Pihak tabung haji keluarkan. Kalau kita ada 8,000 tak kena zakat lah. Tapi kalau kita 20,000 ada dalam tu setahun dah, tabung haji tu kan buat keluar zakat. Neh. Kita tak usah keluar dah. Seorang isteri minta cerai dari suami. Suami hanya berkata okey. Jatuh dak talak. Dak jatuh. Melainkan kata ulama, suami berniat cerai. Faham tak? Neh. Dia kata abang eh, saya minta dengan abang ceraikanlah saya satu talak. Kita pun kata ya. Dalam hati niat telah cerai baru jatuh talak. Faham? Neh. Tapi talak milik siapa? Milik suami. Kena minta daripada suami. Maka isteri minta tak tu? Isteri minta dah. Dah yang kata dah sah, isteri talak terus. Dah minta. Abang eh, saya cerai awak satu talak. Itu baru dah jatuh. Neh. Soalan seterusnya. Saya mayang garik. Bila imam habis salam, saya terus bangung. Nak tambah dua rakaat lagi. Saya hanya sepak dengan imam serakaat je. Lepas saya selesai membaca Fatihah, kemudian saya baca surah. Tapi tengah surah ada seorang wak saya imam pula. Apakah yang patut saya lakukan pada waktu itu? Baca surah Fatihah semula dengan kuat atau terus rokok? Kerana pada waktu itu saya baru rakaat kedua. Dia habis jalan imam, dia tambah rakaat lagi. Faham? Kerana dia main yang garik dan suka ak. Imam salam, dia dan suka ak. Imam salam, dia naik rakaat kedua. Mari orang belakang nak buat dia jadi imam. Ada masalah. Bila kita niat jadi imam, maka kita boleh baca kuat. Bahkan kalau kita semayang seorang pun, rakaat pertama kedua, sunat baca kuat. Neh? Soalan seterusnya. Macam mana nak lawan nafsu syahwat habis-habisan padahal saya sering beribadat? Please lah. Baik. Sebab tu dalam sistem badan kita, masa budak-budak kita, budak-budak umur 8 tahun, 10 tahun, sistem imun dia kuat. Maknanya sistem dalam tubuh pertahanan dia kuat. Betul tak? Dia tengah main tengah panah. Pukul 1 tengah hari tu main tengah panah tak? Sakit apa kepala dia? Dah. Toki kena panas sikit kan, darah toki. Nah, tu kekuatan dalaman tubuh budak-budak. Tengah-tengah panas tu, ujang pula. Baunya mandi ujang pula. Daripada panas, mandi ujang. Berasak ambuk, bau, berasak. Sakit tak? Tak sakit. Tu kekuatan dalaman dia panggil. Orang putih panggil imun. Tak? Neh? Kekuatan sistem tubuh dia. Nak menjaga. Makin lama dia makin kurang. Makin lama makin kurang. Kita tua dah masuk umur 60, jemerang sikit ikut surah nak balik rumah. Kena 2 titik 3 titik ujang. Nampak berdepan hidung tu ambil belong. Dah. Maka begitu jugalah kekuatan umat Islam. Dia ada imun dalam mang dia. Yang pertama sekali solat. Inna solata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Solatlah adalah cah bateri hok nombor satu sekali. Kemudian zikrullah. Kalau benda ni kurang, maka kekuatan nak menahan maksiat berkurangan. Betul tak? Dulu kita amal sembahyang jemaah sama, zikir dengan tok imam sama masa duduk pondok. Nak, tebih duduk tangan sama. Buat sunat fardu ke ada fardu pun buat, sunat pun buat juga. Nak, dak buat maksiat langsung. Leni dak ngaji dah madrasah dak ani pondok dah wali duduk kampung dah jadi orang kampung pula. Main jemaah tinggal atek buat atek. Dikit-dikit kurang dah leni. Sebeh 2 tahun lepas kali ke akhir tengok. Faham tak? Neh. Tengok tak? Kita mudah dah nak buat maksiat. Betul tak? Sebab apa? Cah kita kurang tadi. Neh. Ha tu. Ni jaga ni dia gitu. Neh. Benda-benda gitu yang jaga kita. Kalau kita amal sembahyang jemaah sama, amal semayang awal waktu sama, makin kuat bateri kita. Jangan terus salam bumbah lalu. Pas salam, Allahumma antas salam, astagfirullah. Jaga, lazim dengan zikir. Solat sunat, bangun malam. Nak, maka kekuatan menjaga daripada maksiat sangat kuat. Dia gitu kok. Soalan seterusnya. Apa hukum perbuatan kapa dalam Islam bertujuan untuk mendiri rumah tangga? Saya mengaku dalam situasi tersebut pada saat yang sama saya tidak mahu melakukan dosa. Saya, apakah cara terbaik untuk saya mengelakkan maksiat dalam hubungan? Kapal-kapal ni bahasa Arab. Bahasa orang putih. Bahasa Melayu ni maknanya berpasangan. Nampak? Kapal ni tak mestinya bercinta je. Kapal dalam bab badminton, kapal lah. Kapal dalam bab bisnes. Nak, orang panggil rakan partner, bisnes partner. Nak, apa ni sebenarnya berpasangan. Jadi kalau kapal bermakna berpasangan yang dalam maksud hari ini iaitu ke sana kemari berdua-duaan. Itulah yang diharamkan oleh Islam. Walaupun kita buat tukum tetap haram. Jangan kata halal. Deh. Yang dibenarkan ialah bercinta atau mencintai seorang wanita untuk dijadikan isteri. Hak tu saja Islam benar. Berpasangan ke sana kemari tak boleh. Dah kalau cinta tu mana hak benar? Cinta kita khabar ke dia, saya nak pada awak, awak setuju tak pinang dia? Dia pun setuju. Jadi hak tunang kita. Jadi tunang kita kemudian ada perasaan sayang dan cinta dalam hati. Nak, kita pun hantar mesej, apa khabar? Nak, hari ni nak pergi ke mana? Tak salah dalam Islam. Dia pun jawab, khabar baik, alhamdulillah. Hari ni nak ikut ayah pergi makan puluk mopok saudara. Sesal masalah. Nak, esok tanya pula, apa khabar hari ni? Itu percintaan yang dibenarkan dalam Islam. Nak, ni lebih pada hak dah. Islam ni bukan dia menghalang terus, dia beri panduan, jangan lebih pada hak. Nak, jadi lebih pada hak. Duduk dalam selimut main ni mesin. Totek, totek, totek. Mok dia ingat tidur, selimut kata pala. Tak, telefon hidup. Nak, laki tanya buat benda tu. Puan jawab, tak, tak, tak, tak. Suka hati orang lah. Laki pula tanya pula, takkan tak boleh tanya kot sombongnya. Artinya bukan sombong, tapi saja nak kata gitu. 40% dah mampu. Dah, duk main tu kokek kokek kokek kokek kokek. Ataulah gambar sekeping. Nampak satu puan tu ting ala lebahnya macam muaji pakai tudung. Acu buan tudung sekali. Kokek kokek kokek kokek kokek kokek lalah lo lalah aja. Faham tak? Inilah berkapal yang diharamkan dalam Islam. Takat kita kasih pada seorang wanita dan kita berjanji nak ambil dia sebagai isteri, tanya khabar, tidak haram. Sama seperti menulis surat. Faham? Bolehkah seorang ketua masyarakat atau ketua sebuah organisasi bersalaman dengan perempuan bukan mahram, terutama dalam majlis besar yang dihadiri oleh orang kenamaan? Baik. Pendapat yang muktamad dan inilah pandangan jumhur ulama bahawasanya tidak boleh bersalaman dengan tanpa berlapis melainkan pada ketika takut kepada pemerintah sahaja. Itu sahaja. Jadi kalau tidak takut kepada kezoliman yang akan ditimbulkan oleh pemerintah dengan sebab enggan bersalaman, maka tidak boleh bersalaman. Itu saja. Kita ni bila ada berlaku walaupun daripada kalangan kita, hak salah kata salah lah. Bila kita mengaku salah, orang lebih suka kepada kita. Bila kita tak mengaku salah, orang pun tak suka kepada kita. Nak semua benda benar kita belaka. Sebab itulah jangan bila kita ada organisasi semua betul. Jangan. Neh, mana ada juga benda yang kita silap. Maka itulah panggil organisasi yang sebenarnya. Nah, mesti ada silap. Seperti mana ikhwanul muslimun yang menerima tegoran-tegoran daripada ulama-ulama lain, mereka terima, baiki. Nah, cara dia gitu. Baik. Soalan seterusnya. Saya seorang yang banyak cakap. Bagaimana nak kurangkan banyak cakap? Kok gini dia tanya kok? Dah mu tutup mulutmu tu. Tapi betul banyak sembang ni dia menyakit. Ada seorang budak ni dia memang banyak cakap. Nyakit dia memang banyak cakap. Dia berhenti cakap. Dia akan berduka cita kalau dia tak ada orang. Dia nak ada orang nak lawan cakap. Dan bila dia bercakap, orang akan jadi tak suka dia. Sebab apa? Banyak sangat. Dok dang stesen kau panggil. Nah, macam sambil orang banyak sangat. Orang baru gini pula. Nah, lah sekali dia jumpa kita, dia kamu tak saya ngaku saya ni nyakit saya banyak cakap. Apa orang tak berahi saya kata. Nah, jadi nyawak gua ni kata. Dia kata, mu nak cakap tu mesti nak pergi dalam hati dulu. Nak, hati suruh kata gini pula. Kan hati tu kan ajar. Faham? Hati kaja kan? Maka bila hati tu suruh kata, ingat, aku banyak cakap, bodoh pula kali ni aku. Jadi aku tak mulah bodoh sampai bila-bila. Bila ni alhamdulillah. Nak, dia cakap banyak juga, tapi dok macam dulu. Dulu macam keling jatuh air. Nampak? Dok tahu ke benda. Learning boleh kontrol. Lepas tu nak cakap, ingat bila kita cakap banyak sangat nak orang tak berahi ke kita. Neh. Ha. Seorang kenalan saya telah kahwin dengan seorang perempuan Syiah. Apakah hukum nikah? Nikah pun dia. Pernikahannya itu sah. Adakah dia berdosa mengahwini perempuan itu? Kerana sebelum kahwin dia telah mengetahui perempuan itu Syiah. Adakah seorang yang mati syahid akan dapat membantu saudara yang di akhirat kelak? Ya, benda disebutkan di dalam hadis. Baik, masalah syiah, kata ulama ada syiah yang kufur. Seperti mana yang telah disebutkan oleh ulama-ulama tadi, syiah yang berlaku di Syria sekarang, yang menyembah gambar-gambar. Nah, dan ada berlaku di selatan Iran sekarang, diletak gambar Nabi Muhammad pula pada dinding-dinding. Nah, dalam rumah, gambar Nabi sendiri. Itu gambar Sina Ali, yang terbaru ni gambar Nabi sendiri pula. Neh, itu siapa sakat kufur. Nah, jadi pandangan ulama ada yang telah kufur dan ada yang fasik. Nampak tak? Neh, jadi kita tak tahu Syiah lagu mana dia ni Syiah. Mata-mata Syiah saja ke ikut-ikut keturunan dia atau sampai pegangannya yang salah yang mengkufurkan seperti mengatakan bahawasanya Nabi Muhammad sepatutnya Sayyidina Ali yang jadi nabi, kalau gitulah pegangan Syiahnya. Maka tiada ulama yang kata tidak kufurnya. Nah, soalan seterusnya. Saya hadir satu majlis semayang jenazah penyokong kuat parti. Tapi kawan saya larang semayang mayat tu. Dia minta Al-Quran. Saya rojok surah Taubat berkaitan solat jenazah orang munafik. Tolong berikan ulasan pada larangan ini. Dengar boleh. Dalam bab menghukum dengan sebab pandangan-pandangan berbeza daripada parti, kena berhati-hati. Tak kira siapa-siapa parti mana pun, jikalau dia ni munafik pada akidah, maka tak boleh kita semayang mayat ni. Munafik ni dia tersembunyi, iaitu dia benci kepada Islam di dalam hatinya. Nampak tak dalam hati? Tak nampak, melainkan diterjemahkan kebencian dengan anggotanya. Bila diterjemahkan kebencian dengan anggota, maka jadilah munafik yang tak boleh lagi kita semayang mayatnya dan tak boleh kita hadir menyazarahi mayatnya bawa ke perkuburan. Nah, itu jelas dalam Quran. Contoh, kalau setakat dia menyokong parti yang tidak mau melaksanakan hudud, tidak boleh kita kata tak boleh semayang mayat ni. Yang tubik kok mulut dah, hudud ini ngaruh, hudud ini tidak wajib, ikut Quran ini ketinggalan zaman. Hak ni jelas dah. Munafik asas sembunyi, dizohirkan di mulut sehingga dapat kita hukumkan dengan munafik pada akidah. Kalau hak zohir cakap gini, hina Islam, condemn hukum hudud, nak pertikaikan Rasulullah dan seumpamanya, jelas seorang munafik akidah. Yang Allah kata wala takum ala qabri ni, jangan kamu berdiri berdoa di atas kuburnya. Soalan seterusnya, macam mana seorang yang berkemampuan tidak melaksanakan korban? Dan berkemampuan itu macam mana? Dengar molek, korban tidak wajib. Siapa yang mampu, sunat korban, bukan wajib korban. Siapa yang berkorban, maka dia dapat pahala yang banyak di akhirat. Siapa yang tidak berkorban, maka dia rugi pahala yang banyak di akhirat. Tapi jangan kita kata orang ni tak masuk gerbang, maka dia akan masuk neraka. Jangan. Jangan kita kata dia ni tak ada dah amalan, tak ada pahala mungkin lagi. Tak, ada orang dapat syurga Allah dengan amalan tertentu. Ada orang masuk syurga Allah dengan banyak puasa sunat. Ada orang banyak zikir. Ada orang dengan sebab amalan tarekatnya. Ada orang dengan sebab ngajar. Ada orang dengan sebab ngaji. Ada orang jadi imam. Ada orang jadi muazzin. Ada orang jadi penceramah. Ada orang jadi pemimpin dapat syurga. Ada orang dia mati syahid. Ada orang yang kerja sebagai pendakwah. Ada orang dia dapat syurga kerana tolong nak hayawan-hayawan, tolong sama-sama makhluk menderma dan sebagainya. Dah? Cuma rugilah kalau kita ni ada harta tidak masuk korban. Sedangkan Allah tidak sunatkan kita korban anak kita semelih. Semelih binatang pun kita sayang tu. Nabi Ibrahim suruh semelih anak, semelih juga. Nak Allah suruh kita semelih lembu, kita tak semelih. Buat mari dah sekor, tak jadi. Berapa? Gemuk sangat. Berapa sebagian? 500. Rugi. Tak ada, 200 setengah tak ada. Cek lembu macam ayam, ada lembu macam ayam. Nah, lainlah dia tu tak ada piti. Nak dalam tabung haji 18,000, dalam bank pada lima 17,000. Dah ada kalau nak nyelih, nak cari hak guru, nak tubik tulang cokeng macam kita karen. Nak jadi rugi kita. Nah, jadi janganlah kita sayang dalam bak korban, kerana tujuan korban dia samping pahala. Beri rasa orang-orang yang tidak mampu untuk makan daging di dalam mulut dia. Kemudian soalan seterusnya, apa pandangan ustaz berkenaan dunia fotografer? Ramai sangat fotografer zaman ini suka ambil gambar orang puan netang nerak, pakai baju seksi-seksi. Apa hukum orang puan tua buka aurat walaupun umur dia secah 80 tahun? Amba tengok pun tak ada nafsu. Adakah haram juga? Ha. Yang pertama, bab fotografi. Fotografi ni dunia kamera ambil gambar. Guna ramai ngak ni fotografer kerana kamera murah dia ni. Dulu mahal, orang tak mampu nak beli. Nak, dia ni bertambung-tambung. Nak 200, 180, 60 ya. Telefon pun ada kamera dia ni. Nak? Bukan kata cucu tuk ni, main kok. Tuk nak ambil gambar cucu. Nah, tekan mesej, dia nak tubik mana gambar. Baik, jadi ramahnya yang ada kamera, maka ramahlah akan yang jadi mangsa kameranya. Mangsa-mangsa kameranya ambil gambar lembu, ambil gambar air terjun, ambil gambar langit, tak apalah. Hak ni, hak haram. Ambil gambar gopuan yang mendedahkan aurat, tunjuk korang. Ha, apa yang haram kita lihat, haram kita sebarkan di khalayak ramai. Nampak tak? Neh? Ha, jadi masalah dah sekarang. Sebab tu kita tubuhkan digitalmukmin.com. Tujuannya nak beritahu kepada dunia fotografi Malaysia bahawasanya fotografi tak mesti ambil gambar orang berdedah aurat. Faham? Sebab tu kita ketengahkan model kita dalam muter diri kita mukmin. Pok mang tua dah, janggut putih dah. Nak orang tua, budak kecil, lembu, beruk, kucing jadi model. Supaya nak faham Islam tidak larang fotografi. Islam larang fotografi yang melampau batas syarak. Faham? Ambil gambar orang puan suka sangat. Ramai gitu. Baru boleh kamera. Ambil gambar orang puan. Dah orang puan. Nak? Kalau kita ambil gambar dia, dia suka. Orang puan kan? Dah. Kau dia suka ke? Kita pula, gambar puan. Gini sikit. Tengok orang kelas tak main macam mu. Ambil gambar geduk sejik ni, gambar model boh. Nah, lelaki bodoh pesing gitu. Dia bangga bila ambil gambar perempuan-perempuan gitu. Nah, ini masalah mentaliti panggil, mental, cara berfikir. Nah, masih lagi kita ni di tahap budak-budak bodoh. Batu fotografi walaupun berubah dah rambut, tua dah 50-60, ada lagi ambil gambar perempuan mendedahkan orang. Maknanya dia bodoh daripada cucu dia lagi. Nah, padahal benda tu haram lihat. Bila mu pergi ambil, mu berdosa. Boleh tahan kira lagi. Mu pergi letak pula dalam internet, gambar nampak peha, nampak kopek separuh, nampak tiok. Nah, maka 1,000 orang tengok, kameraman dapat 1,000 dosa. Faham tak? 1,000 dosa. 100,000 orang tengok, 100,000 dosa. Dosa mu tak tertanggung dah di akhirat. Dosa ni peri pula dapat. Nah. Ha. Batu nak jadi fotografer, biarlah semuanya untuk orang banggakan alam milik ciptaan Allah. Nah, ha, batu dalam Islam sekarang banyak lahir fotografer-fotografer Muslim. Nah, yang paling terkenal Peter Sanders, daripada orang kafir masuk Islam. Sekarang ambil gambar-gambar sebeh, gambar piyoh, gambar serbang, gambar sejik, gambar apa. Mulai-mulai dia seluruh dunia orang kenal dia. Nah, kita ambil orang puang ni pakai skirt negak kat patah PCB. Tak pah mana pun. Buat dalam Facebook, dia tukar atok, dia tukar komen. Comel juga. Ha tak, gitu je lah. Nah, kalau kelas Peter Sanders ni ambil gambar sebeh je. Ambil gambar kitab je. Ambil gambar rehat je. Tak, seluruh dunia orang like je. Tak, sampai berjuta-juta orang tengok. Nah, ha, jadi tak payah ambil lah gambar. Kalau mana yang masuk-masuk dalam internet, tolong delete. Nah, sebab kita tak lari, tak sunyi daripada buat salah. Semua orang ada salah belaka. Nah, soalan seterusnya, orang tua dia dah aurat. Dia kata, aku tengok budak lalu. Tak apa pun pergi tengok kau. Jawabnya, tua tak tua, pandangan jumhur ulama dan yang muktamad, yang bab aurat kena jaga juga. Yang dimaaf orang-orang yang nyanyuk sahaja. Tu pun orang yang tak nyanyuk wajib kena tolong tutup dia. Ha. Ha. Dah 80 kalau pakai luar pendek. Nah, neh, kalau orang tengok berasa kan? 80 ah, keting macam ke buluh keting. Nampak? Memang tak berasa gerang dah, tapi dia maruah. Maruah kena jaga juga. Neh, waktu kita bab aurat gini. Siapa yang masa muda dia jaga aurat, masa tua Allah tolong jaga dia. Masa dia tak larat nak jaga dah. Sebab bila kita tua, kita jadi tak ingat. Kita jadi tak cakna mana dah. Kita kurang jaga. Pasal tua dah. Neh, maka Allah tolong jaga. Orang yang selok-selok kekeng soyok masa tua ni, masa muda dia tak jaga. Bang, maka masa tua Allah serah kepada diri dia sendiri. Patut kita bimbang. Patut kadang-kadang pergi surah tunjuk kemaluan kau orang. Dia pergi surah tua dah. Umur 85. Dia nak pergi basuh kaki, nak masuk surah, nak masuk sejik. Dia pergi basuh kaki ni selok kain. Dah orang tua selok Angry Bird tu bing. Ha no, sampai nampak habis. Dah ke mana apa selok nampak habis batu-batu. Ha no. Pasal tak jaga masa muda. Atau dia suka buka aib orang. Jangan buka aib orang. Walaupun kita tak buat kejahatan tu, dosa tu, aib tu, tapi kita tahu dia buat, sembunyi sudah. Faham? Jangan kebohong orang. Nak takut Allah buka aurat kita di hari akhir kita. Ramai time tua orang pergi tengok dia. Nyaknya telanjang bulat duduk dalam rumah. Nak pakai baju saja, baju luar tak pakai. Turun pergi surah, tak ingat benda, konten. Nak pergi kecil ni, daripada surah, daripada tangga sejik kepada jambang, 30 meter, 30 lakah, akak kain patah kepala. Punggung saja jalan pun. 8 kali haji, 6 kali pergi kapal laut, 2 kali kapal selam. Faham tak? Apa? Pasal dia walaupun jaga aurat masa muda, tapi mungkin dia buka aib orang lain. Maka Allah buka aib dia di akhir umur. Nampak tak? Neh. Ha. Soalan seterusnya, kita ada 11 minit 19 saat lagi. Apakah beza jin, syaitan dan iblis? Iblis keturunan jin. Syaitan adalah makhluk yang sangat jahat, sama ada jenis jin atau jenis manusia. Macam mana niat itikaf yang paling mudah? Ingat dalam hati, aku iktikaf kerana Allah. Sudah. Faham tak? Ha. Saya suka onani. Bukan saya lah orang yang tanya ni. Ha. Dakang saya dah ada bini. Nak buat guana ni. Ha. Dengar monek bapa yang menjadi bini. buat kaca sungguh orang cara cepa ni. Baik. Bila tujuan onani tu benda mendapat keseronokan nafsu syahwat. Dah isteri ada dah. Nah, maka naklah kita gunakan isteri kita nak sepuas mungkin kita. Diharuskan onani tu dengan tangan isteri. Faham? Ha? Suruh isteri ya. Yang tak boleh isteri parak ketika haid dan nifas dan dubur. Hak lain halal. Walaupun ada khilaf macam mulut. Faham tak? Mulut dua kau. Tapi tak apalah, halal kau. Ada khilaf. Bukan mungkar. Mungkar ni haruma biijma'in. Haram dengan sepakat. Nah, parak ketika period nak, ketika haid nifas dan dubur. Hak lain happy go lucky. Ha dak, celah tiok boleh. Nampak? Lubang hidung boleh. Ha. Apa yang guna tangan sendiri? Nampak? La'anallahu man nakaha biyadi. Allah laknat mereka yang berseronok dengan tangannya sendiri. Dah kalau tangan isteri harus. Faham lagi? Boleh. Ha. Nampak? Jadi bukan kita nak meletu saja, kadang-kadang dak nak bahasa jenis nak deras. Neh. Ha, yang yang main kejap awak ke tangan kejap. Ha. Abang dak nak tu ni pasal nak meeting pula. Nah, ha, boleh tak bini kita kan? Nah. Ha, bini kata, ha, gitu ama dia. Soalan seterusnya. Isteri saya muskil berkenaan rasuah. Sama ada ianya satu kesalahan yang disebut dalam Quran atau dosa yang ada hukumannya dan kan tidak disebut dalam Quran. Adakah faraid termasuk dalam hukum hudud? Faraid adalah termasuk hudud Allah. Setelah Allah jelaskan orang ni boleh bagian ni, bagian ni, bagian ni, banyak ni, banyak ni, Allah pun kata tilka hududullah. Inilah juga hudud Allah. Apa makna? Sempadan batasan hukum yang dibenarkan oleh Allah. Maknanya kalau orang yang tetap dapat 1/6, tak boleh ambil 1/4. Ha, mana ada sempadan. Kemudian pula rasuah lagu mana? Ada tak dalam Quran? Ke tak ada dalam Quran ke hukum saja gitu saja? Ya, dalam Quran dan dalam hadis. Haram rasuah. Dalam Quran dan dalam hadis. Dalam Quran khabar kita beri seseorang hakim nak akan harta untuk mendapatkan hukuman yang sesuai dengan pendapat yang kita nak. Maka itu rasuah lah namanya. Ataupun dalam hadis, orang yang beri rasuah atau yang tukang minta rasuah, dua-duanya di dalam api neraka belaka. Soalan seterusnya. Kalau mati putus kepala, bangkit di padang mahsyar tak ada kepala ke? Dia duduk sibuk hak putus kepala. Kita duduk bimbang hak kepala tak putus ni. Hak ni ramai, kepala tak putus. Nah, ha, tapi amal kita putus, na'udzubillah. Neh, ha, waktu kita kena banyak istighfar sebenarnya. Duduk saja astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Neh, nah, mudah-mudahan Allah hafuz dosa kita. Baik, dengar molek masalah bakit di padang mahsyar. Tak ada orang pun yang pernah tengok. Serma ni terhenti atas nas Al-Quran dan hadis. Maka ulama-ulama yang sampai kepada mereka lebih banyak hadis daripada sampai kepada kita oleh semua hadis, menceritakan, memberikan huraian-huraiannya. Siapa yang mati, dia akan bangkit seperti keadaan dia mati. Tersebut dalam kitab Syarhus Sunnah. Sebuah hadis kalau tak silap kerana riwayat Imam Muslim, dia kata yusharun nas yaumal qiyamati ala ma mata alaih. Seseorang itu akan bangkit di hari kiamat atas apa yang dia mati dahulu. Ha, mana kalau dia mati sebagai seorang Melayu, dia bangkit orang Melayu. Contoh mudah, dia mati itu orang umur 60, bangkit umur 60. Dia mati seorang sebagai seorang muazzin, dia bangkit seorang muazzin. Dia tak akan bangun sebagai seorang pelumba racing. Faham tak? Dia mati sebagai Tok Bilal, dia bakit Tok Bilal. Faham? Maksudnya Allah tak tukar. Neh? Cara dia bakit, bagaimana dia mati. Dia mati sebagai peminum arak yang tidak bertaubat, dia bakit sebagai peminum arak. Na'udzubillah.

dia ada takbir, takbir ihram, takbir intiqalat. Takbir intiqalat, takbir nak rakam Allahu Akbar, makmum pun ikut Allahu Akbar. Takbir nak sujud dah Allahu Akbar, nak makmum pun Allahu Akbar. Faham? Ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang masyhur mengatakan jika ada imam mengkuatkan akan takbir tersebut untuk didengar kepada makmum tanpa niat zikir, batal sembahyang imam. Inilah yang ramai ustaz-ustaz duduk mengajar, dan ini betul, tetapi bukan ini saja yang mesti kita pakai. Yang disebut tadi memang betul, ada disebut di dalam kitab. Dalilnya kerana khitab kepada manusia. Nah, neh dia kata tu kuat tu kerana berhubungan sesama manusia. Nah, jadi bukan kerana untuk Allah, cakap dengan Allah, cakap untuk manusia dengar, Allahu Akbar, supaya orang dengar, orang furukok tak. Maknanya khitab kepada manusia. Maka kenalah niat zikir. Seperti mana orang mari rumah kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita tengah semayang, kita kata udhuluha bisalamin aminin, niat zikir. Faham tak? Tapi khitab kita pada siapa? Pada Allah, pada orang baru nak mari. Masuklah ke dalam rumah dengan selamat, aku semayang lah maknanya ni. Nampak tak? Ha? Ha, jadi maka dikiahkan pula takbir tersebut dengan niat zikir adalah wajib. Walau bagaimanapun, ini bukan nas, ini bukan hadis, ini ijtihad, ini pandangan ulama fiqh. Pandangan yang kedua mengatakan tidak batal walaupun tidak niat zikir, kerana imam mengkuatkan takbir adalah untuk memudahkan makmum bersolat jemaah. Betul tak? Maka dia panggil ta'awanu alal birri, bertolong-tolong atas perkara kebaikan. Dan disuruh pula syarak memudahkan makmum ikut, tidak membatalkan semayang. Nampak? Kenapa? Imam takbir kuat, nak suruh orang mudah ikut tak? Nak suruh mudah ikut, tak batal semayang. Ha, dua-dua pendapat betul belaka, ada sandaran. Jangan balok, balok, bahlul. Faham tak? Dah? Ha. Kadang-kadang selu, tak dengar orang belakang. Kalau tiga orang tak apa. Kalau rapuan belakang tabir, celah nu, celah kalah, belakang dinding, tu imam. Benda ha? Ha? Dahlah tua, gigi dahlah kocek. Nampak tak? Ha, jadi masalah kuatlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas, kau duduk belakang tu, bangun. Nah, ni orang rokok, dia tayak awak. Dah tak nampak dia ni tapi. Nah, slow. Ha, jadi, boleh. Ada orang ngajar-ngajar kata kena niat zikir. Betul dah, itu pandangan ya masyhur di kalangan ulama fiqh mazhab Syafi'i. Nah, tapi bukan yang qat'i. Nah, soalan seterusnya. Kita ada seminit 37 saat. Bapak Gebang ada. Orang-orang tanya saya, mana saya nak ikut? Nak ikut Quran dengan hadis atau nak ikut mazhab? Tolong jelaskan. Ha, bagus kok soalan gini. Ramai lagi yang bengong. Jawabnya, kita nak ikut Quran dan hadis. Dan Quran kata mana? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Taklah kamu ikut ulama kalau kamu bukan ulama. Faham lagi? Jelas dah situ. Nah? Jadi kita ikut mazhab ni bukan kita tolak Quran, kita ikut Quran dah. Kita tak faham tentang Quran, kita ikut ulama. Quran yang suruh ikut ulama. Faham tak? Ha. Yang salahnya bukan ikut mazhab, ikut orang jahil. Faham? Tu ikut orang jahil. Orang jahil kata dak ayah laksana hudud abi ikut bereh bah. Orang jahil kata dak leh ikut ulama tu, dak faham bab demokrasi lah, dak bab ekonomi. Ha, betul bah. Buk tangan belaka. Nah, ha, ni kata bila Al-Quran bertentangan dengan pemerintah, bukan dengan mazhab. Faham tak? Quran tak bertentangan dengan mazhab. Imam-imam mazhab ni reti bahasa Quran pada mu ni. Mu pandai pada Imam Syafi'i Quran. Mu pandai pada Imam Hambali hadis. Ha tak? Ha, jangan kau buat macam kau gila cakap. Bapa kita pergi ikut mazhab, ikut Quran, ikut hadis. Aduh, dia pandai pada imam mazhab. Mana imam mazhab dah ikut Quran? Mu ikut Quran. Mu bisa pada imam mazhab. Muka mu ngelipai imam mazhab dak dak dak dak matching dia. Ha tak? Neh? Ha. Soalan seteguhnya. Saya nak belajar hukum hiyak. Hukum hiyak aku boleh pula. Ke haid nak tulis ni. HIAD. Sekurang-kurangnya orang laki-laki patut tahu sebelum dirikan rumah tangga. Haid tau. Haid ni tak boleh dengar kita hiyak. Orang laki-laki dia wajib ajar isteri dia. Bukan ustaz, bukan tok guru, bukan ulama. Hukum-hukum yang fardhu ain. Neh, ustaz wajib ajar isteri ustaz. Ha dia gitu. Kita orang awal ajar bini kita. Tetapi bila kita dak faham, barulah kita bawa pergi dengar ustaz mengajar. Ha tak? Itu saja keringanan yang kita dapat. Baik. Sebagai seorang suami, sepatutnya dialah yang ajar isterinya. Kerana dia qawwamuna 'ala nisa, dia pemimpin. Sepatutnya pengarahlah ajarkan ni hukum-hukum pekerjaan dah. Eh, pasal dia ketua dalam jabatan. Maka sebab itulah eh kata ulama, belajarlah bakal-bakal suami perkara-perkara tentang haid, nifas, tentang taharah sebagainya. Kerana apa? Kerana benda ni banyak dicuaikan oleh para isteri. Nyewa ada mayang, nyewa haid lebih kurang. Siapa tanggung dosa? Suami. Isteri tak tanggung dosa suami. Situ masalah. Neh? Ha. Kemudian pula, boleh tak ajarkan saya doa jima? Doa tu masa sebelum isteri ke? Ke masa mana? Oh, siapa tak tahu kala kita semua? Doa sebelum mulakan persetubuhan. Baca je lah. Ha. Hukum nikah gantung dan wak majlis kemudian. Apa pendapat ustaz hukum nikah gantung nikah dulu? Nikah gantung nikah dulu. Nikah gantung nikah dulu wak majlis kemudian. Dengar molek. Nikah dulu nikah kediam ku kok pandamu lah. Tetapi bila dah mu bernikah, mu telah bersama, maka wajib nafkah atas suami. Dia kalau mu nikah mu tak mau duduk sama lagi, kau pandang mu lah. Nah, kata isteri kita tak usah duduk sama lagi bang eh. Kita duduk suku-suku duduk 8 tahun. Isteri kata, oh boleh kau duduk 8 tahun duduk suku. Ha panggil, tak ada masalah. Nyusuh korang tak, tak ada masalah panggil pasangan gila. Tak ada masalah, ini duduk suku-suku. Neh, ha, jadi masalahnya bila menyusuhkan orang lain. Neh, ha, jadi nikah-nikah gantung ni, nikah tak mau duduk sama. Setuju tak? Ha, setuju, setuju. Yang tak bolehnya nikah tapi suami dihalang pergi kepada isteri, situ tak boleh. Dah sama-sama tak mau tidur dekat, kau pandai dia. Faham? Ha. Mak kata mu jangan balik rumah laki mu. Kalau mu balik aku dah alah air kopek aku. Ha, nak buat aku mana sebagai isteri? Tak balik raka ke bini ke laki, balik raka ke mak. Hak mana nak dulu? Dulu hak suami dulu. Faham tak? Mak tak boleh kata begitu. Bila kita benarkan anak kita berkahwin dengan orang lain, mana kita lepaskan ketaatan nombor satu kepada kita, terus kepada dia. Dulu wajib taat mak dulu, sekarang bila nikah wajib taat suami dulu. Nampak? Ni wih nikah dengan orang, lepas tu suruh lari pulak. Jangan wih duduk dengan lelaki. Neh, jangan balik motok lelakimu. Ikut apa ke lelakimu? Aku makmu ni, beranak kamu. Bini kita pun takut tang tengok. Nah, akhirnya hidup dalam derhakakan suami sepanjang hayat. Soalan seterusnya. Saya dah lama lagi akan kahwin. Dah kahwin ya? Tapi bila dah kahwin, isteri saya akan berada jauh dengan saya kerana urusan kerja. Hampir 5-6 bulan di luar negara. Apakah saya tak tidur dengan isteri saya selama 5-6 bulan? Lah. Dah binimu lepas kahwin nak pergi di luar negara 6 bulan. Mu pula benarkan dia pergi. Lepas tu mu tanya hukum tak tidur dengan dia. Mu tak tidur dengan dia maknanya kau pandang mu tak ada masalah. Nah, yang tak bolehnya bini mu ni nak mu tidur dengan dia, mu tak beri nafkah batin, baru berdosa menyeksa hati isteri. Faham tak? Ni bini pergi kerja luar, lepas tu kita pun setuju duduk kapung, lepas tu dah nak buat kau ni, dah pun tak ambil kapal terbang lah, pergi jemok je. Nah, ni pelik, tu pun pelik kot. Nikah jauh-jauh, bini duduk Sarawak, laki duduk Johor, laki duduk Perlis, bini ngajar Sabah. Nah, ni duduk atas mesej gitu, 3 bulan balik kali, jumpa 3 hari, 4 hari gitu je. Nah, lepas tu duduk sungguh, dok dak ambeh, dok beh lah, yang pergi duduk benar bini mu ngajar dia ni, siapa suruh? Bang, suruh dia berhenti kerja balik, jual cambah kapung. Nah, boleh tengok sama. Mayang subuh dah baca doa kunut, kena sujud sahwi dah. Dalam mazhab Syafi'i sunat sujud sahwi. Dak ingat juga sujud sahwi, tak ada masalah. Dak rosak semayang. Soalan seterusnya, soalan terakhirlah. Pak lain insya-Allah kita akan baca panjang umur di bulan hadapan. Bulan hadapan masjid. Masjid besar Pasimah. Oh, Pasimah. Jauh ke dekat? Dekat. Oh, dekat Pasimah. Baik, kita ada 4 soalan. Yang pertama, bagaimana nak menghilangkan rindu pada maksiat yang pernah kita buat? Hebat soalan ni. Nak kahwin duit tak cukup. Dulu dia berpasangan dengan gepreng dia. Lepas ni dia taubat dah. Alhamdulillah. Semua orang ada salah belaka. Bertaubat, beristighfar. Jangan kita tengok orang lain tak molek, kita molek. Yang bahaya sekali orang-orang yang baik, takut dia berasa dia baik. Dia baik, alhamdulillah. Tapi bila dia baik, dia berasa dia yang baik, hak tu bimbang. Nampak? Kerana Allah tak suka orang yang berasa dia baik. Jadi dia bila dia dulu buat dosa tu sama, sekarang teringat sama. Jawabnya memang kita akan lebih mudah ingat benda yang baru dengan kita. Tapi kalau dah lama, kita akan mudah lupakan. Sekalipun mak yang melahirkan kita, mak kita baru mati seminggu, ingat tak? Ingat. Tapi kalau 10 tahun dah, nah, orang yang rapat sekali kita pun kita sudah tidak ingat lagi. Nah, maka begitu jugalah apa baru kita buat, waktu yang paling kita ingat. Nah, batu banyak mesti batu. Siapa yang meninggalkan suatu perbuatan maksiat, maka buatlah perbuatan-perbuatan lain yang perbuatan tu nak akan menyebabkan hati kita ingat pada dia. Contohnya dulu duk berahi duk kailik haptina, apa haptina tu, haptina ni, panjang tu, khabar ni. Nak, maka cara nak hilangkan, kita bersama dengan jemaah masjid, bersama dengan jemaah ngaji, ikut jemaah dakwah. Maka hak itulah benda yang akan baru bermain di dalam hati kita. Soalan yang ketiga sebelum akhir, macam mana lebih baik orang muda macam saya nak buat keputusan, kahwin dulu ke haji dulu? Pulak dah tadi mu kata duit tak cukup. Ni nak pergi haji dah pulak dah. Neh, KJKK boleh bertuang haji. Neh. Jawabnya tengok orang mana lebih perlu. Boleh belaka. Neh, kerana dua-dua tu perlu belaka. Pernah ditanya kepada Syekh Atiyah Sokal, orang yang nak pergi haji duitnya cukup, tiba-tiba hati teringin nak kahwin sangat, maka dibenarkan dia berkahwin. Kerana kalau dibenarkan dia pergi haji, tak benar kahwin, maka haji dia rosak, hati duk ingat kahwin, kahwin, kahwin. Nak, orang duk melotor-melotor lah, dia pelotor pada tu mutawih, panasan. Nak, soalan yang kesekeng dah. Benarkah Qabi Habib berbunuh kerana seorang perempuan bernama Iklimah? Bukankah kerana perbezaan korban mereka kepada Allah? Kalau palsu, dari mana cerita itu? Benarkah daripada Yahudi? Dengar molek, banyak datang kepada kita hadis-hadis Israiliyat dalam bab-bab asbab nuzul dan seumpamanya. Cuma kita salah faham dan konsep kita dengan Israiliyat itu sendiri. Israiliyat ni artinya cerita hak orang Islam bercerita. Dulu dia agama Yahudi, masuk Islam dah. Bila masuk Islam, bawakan dia suka bercerita. Tak tanduk tagih cerita semua. Maka dikatakan cerita Israelia, bukan cerita orang kafir. Cerita sahabat-sahabat Nabi hak dulu Yahudi. Faham? Dah guna Israelia. Israelia ni dua. Yang pertama tidak diterima, yang kedua diterima. Kita salah faham. Israelia tak pakar rasul. Dan ulama-ulama menegakkan Israelia terbagi dua. Yang tidak bercanggah dengan syarak diterima pakar. Yang bercanggah dengan syarak tidak diterima pakar. Faham? Macam dia cerita bumi kita ni duduk atas tanduk lembu. Lembu duduk segok kat bawah. Ha, maka tu tolak out station tu. Neh. Ha, jadi kalau Israelia sekalipun kalau cerita itu tidak bercanggah dengan syarak, maka kita terima. Begitu masuk juga dengan Israelia yang menceritakan tentang nak Qabil dan Habil yang dengki dengan sebab perkahwinan bertukar adik-beradik. Neh, kerana Nabi Adam anak-anaknya dibenarkan kahwin adik-beradik. Neh, kalau tak benar kahwin adik-beradik, tak ada orang lain dah. Pasal Nabi Adam manusia yang pertama. Nah, soalan yang terakhir pada malam ini, adakah benar jika kita amalkan surah Ikhlas 50 kali sehari kita akan selamat dari seksa kubur dan dipermudahkan perjalanan kita di akhirat kelak? Sebab tu banyak dalam kitab-kitab kelebihan baca surah, zikir dan doa. Memang ada kelebihan masing-masing. Kalau surah 114 surah lebih belaka, satu huruf sudah lebih, apatah lagi satu surah. Sama ada surah tu datang dalam hadis khabar kelebihan dia atau tak ada hadis cerita kelebihan, yakin kita semua surah ada kelebihan. Cuma kalau surah tak ada hadis sebut kelebihan, jangan kita reka kelebihan dia. Cuma kita boleh kata ini satu kelebihan, memang mendapat kelebihan. Jangan khabarlah buangnya gini gini gini, nak takut dusta di atas Nabi. Hak hadis mai khabar ada kelebihan, kita cerita. Nah, kemudian orang pula pala doa ni mana lebih? Zikir ni mana lebih? Ne? Duduk pala mana lebih zikir, mana lebih doa? Ni semua merugikan kita. Jawabnya mudah. Zaman Nabi, zaman Islam, zaman Rasulullah dak macam kita dak berbuk tanya pala hak mana lebih. Nak, ha? Masing-masing beramal cara masing-masing. Nak, masing-masing dengan amalan masing-masing. Nak, ini puasa, ini sini, ini berzikir, ini berperang, ini begini. Senang. Tak usah kita duduk, balok lebih kurang, lebih kurang, lebih kurang. Kerana yang balas, yang bayar, Allah tak ada. Bila Allah bayar, tak ada orang murah. Bila Allah bayar, tak ada orang sikit. Ada. Semua mahal belaka. Semua yang Allah bayar, dengan satu amal sekalipun, kita akan dapat mala ainu ra'at wala uzunu sami'at. Hak mata tak pernah tengok, hati telinga tak pernah dengar. Neh. Datang kelebihan tu dalam hadis, kita royak. Tak ada sebut dalam hadis, kita tak khabar. Tapi kita yakin, semua amalan ada kelebihan. Kata ulama, Rabbil fili, warhamni, wajibuni, wahdini, wa'afini, wa'afu'ani. Baca antara dua sujud. Tiba-tiba Pak Leh ni, dia duduk atas gerai tunggu khubah di balik, dia baca juga. Daripada puah duduk saja, hu, hu, hu, khubah dah lagi-lagi. Dia pun sebut, Rabbil fili, warhamni, wajibuni, wahdini, wa'afini, wa'afu'ani. Dapat fadilah juga bagi dia. Nah, inilah kelebihan. Batu bila kita sahih akidah, sah iman kita, bacalah. Apa benda pun, sepatah saja balas maha pada dunia ni. Nah, subhanallah, tamla umizam. Mu sebut subhanallah sutik. Penuh neraca di hari kiamat. Bila penuh neraca, jahat kita, zina kita, minum arak kita, mumpir kuda kita, curi kita, jadi gengang belaka dah. Berkat Allah Subhanahu Taala. Batu tabarakallah. Allah ni maha berkat. Nah, ha, jadi betul ke tak kalau ada hadis khabar 70 kali ganda, betul lah dia. Kalau ada hadis khabar 10 kali ganda, betul lah dia. Dan kalau tak ada hadis khabar, kita yakin semua surah ada kelebihan belaka. Nah, yang tak ada kelebihan baca surah khabar. Muka surat mana pun baca, tak ada fadilah belaka. Tapi kalau kalah Allah, muka satu, muka tengah, juzuk 18, juzuk 2, muka tepi, bawah, surah ketujuh, surah terakhir, ada belaka kelebihan. Satu huruf, 10 pahala. Paling kurang, sampai kepada 700 pahala. Nah, jadi, ada orang, dia nak lebih pada orang lain. Nabi jawab begini. Dia tanya Nabi pula orang lain. Nabi jawab, lain pula. Ya Rasulullah, benda kat amalan yang boleh aku niat, aku buat. Nabi kata, menjaga lidahmu, jangan banyak berkata-kata. Orang lain pula bagi tanya soalan sama. Nabi kata, membaca surah ni sebelum tidur. Lain-lain sama Nabi kata, menunjukkan tanwi'ul amal untuk memperbagaikan ibadat. Jangan kita dengan se saja. Ada orang malah baca Quran, banyak berselawat. Ada orang banyak bangun malam, kurang bersedekah. Ada orang kuat derma, dak rajin mari surah. Ah, semua tu jalan-jalan menuju ke syurga belaka. Faham tak? InsyaAllah. Walaupun sikit, Allah terimalah amalan kita. Yang penting, kita anggap kita yang paling kurang daripada orang lain. Jangan kita rasa kita lebih daripada orang lain. Takut Allah tolak amalan kita, abu tadok sekepeng. Nak waktu kejut lagi, orang minum arak masuk syurga, tok imam masuk neraka. Dah orang yang mati syahid masuk neraka, orang yang duduk di rumah pelacur masuk syurga. Hak tu yang kita bimbang. Ini semua ni sirullah, rahsia Allah Taala belaka. Nah, insya-Allah kita akan dipertemukan lagi di Masjid Pasimah dipanjangkan umur, dan kita ucapkan tahniah kepada rakyat Kelantan. Nah, pasal kehadiran bertambah ramai, dia jadi komplek, komplek, kau ramai, kau ramai, kau ramai. Nah, walaupun banyak maknanya sekatang-sekatang, nak disebut ni kalau Kelantan, ini nak ambil sangat negeri Kelantan ni lah. Nah, batu Kelantan tak ada orang, Kelantan begini, Kelantan ni. Bawah ni kita jumpa dalam website, lama dah. Gambar tu di waktu bit balik. Dia kata Kelantan sudah tidak ada orang. Tak ada orang sungguh, dia ambil gambar di tengah bandar. Tak ada orang, ada basikal se Cina gohit, lepas tu tak ada orang. Kereta baru-baru, potong sagah baru-baru, tepi jalan. Rupanya, kata tu suat kabur dia ambil tengah ramai maaf. Jadi tak ada orang, lah mandor. Nampak tak? Ha, dia sampai gini semua nak bodoh ke orang. Nah, ni nak bodoh tu biar agak profesional sikit. Jadi dia bodoh dok-dok lalu. Nah, jadi tahniah kepada rakyat Kelantan kerana siapa menghadirkan diri dalam kuliah pada malam ini. Kita disebut di sampai mesej tadi lebih daripada 12,000 orang hadir pada malam ini. Mari duana pun dah tahu. Tak ramah. Yeah? Jadi terima kasih dan kita mohon maaf kerana ambil masa yang panjang. Tak. Ha, jadi pesan kepada pengaji-pengaji pusat budak pelajar-pelajar pondok. Kalau duduk di pondok dah, duduk di talaki dah, kalau duduk di madrasah, duduk mak tahfiz dah, ambil peluang sungguh-sungguh, pulung habis-habis, nyaji biar sakang. Nak ngaji biar banyak, biar dapat berjasa sungguh-sungguh bila kita keluar kepada masyarakat nanti. Nak biar keluar jadi tok guru, keluar jadi ustaz, keluar jadi al-hafiz, nak yang akan mengkuatkan jemaah Islam di negara kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'ni ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.